Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Yang mana kita saat ini akan memasuki permasalahan ke-83. Akan memasuki permasalahan ke-83 yang diberi judul Uqufuhum Indal Qubur. Di antara perbuatan atau kebiasaan ahlul jahiliyah adalah tindakan mereka melakukan i'tikaf di kubur-kubur. Melakukan i'tikaf, menjadikan kubur-kubur tempat yang mereka tuju untuk berdiam diri di sana. Dan melakukan berbagai ibadah. Jadikan kubur tersebut tempat khusus untuk melakukan berbagai ibadah. Kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya tindakan seperti ini, tindakan menjadikan pekuburan atau kuburan seorang sebagai tempat khusus melakukan ibadah, jikalau yang dituju adalah kuburan tersebut, jikalau yang dituju adalah kuburan tersebut secara khusus, artinya bukan beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi ibadah untuk kubur tersebut, maka ia adalah sebuah kesyirikan. Maka ia adalah sebuah kesyirikan, karena memalingkan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penghuni kubur tersebut, berdoa untuknya, bersedekah kepadanya, berdoa kepadanya, bersedekah kepadanya. Sedangkan jikalau melakukannya, ya, mereka masukinya, ya, mendatangi kubur-kubur tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi menjadikan tempat kuburan tersebut sebagai tempat khusus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ia bukan seharusnya, maka tetaplah dilarang. Maka tetaplah dilarang. Ya, karena berbagai alasan diantaranya bahwasanya ini tidak disyariatkan, maka termasuk bid'ah. Demikian pula ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, bisa menjerumuskan kepada ghulu, bisa membuat orang mengira bahwasanya ya penghuni kubur tersebut adalah seorang yang khusus yang bisa memberikan, mengabulkan doa dan semisalnya. Jadi dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa dibilang bahwasanya selama ia ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala artinya boleh. Tidak. Bahkan jikalau ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ia lakukan di kubur, tetaplah dilarang. Tetaplah dilarang. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid memisahkan antara dua hal ini. Memisahkan antara dua hal ini, yaitu antara seorang yang menuju kubur untuk mengibadahinya dan orang yang menuju kubur untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Dan beliau beri judul tentang hal ini dengan Bab ma jaa fi at-taghlis fi man 'abada Allah inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza 'abada. Beliau rahimahullah taala menyebutnya atau membuat bab tentang larangan yang keras daripada tindakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan seorang yang saleh, apalagi jika lo mengibadahinya. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jikalau ia lakukan di sisi kuburan, hal ini adalah dilarang. Maka tentunya tindakan mengibadahi kuburan itu sendiri jauh lebih besar larangannya. Jauh lebih besar larangannya. Dan dua-duanya adalah hal yang dilarang. Oleh karena tidak bisa seorang mengatakan, kami kan menuju kubur, tidak beribadah kepada kubur tersebut. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita i'tikaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja, meskipun demikian, tetap dilarang karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan kita akan lihat di sini. Kata Syekh Abdul Wahab di sini dalam masalah yang ke-83, ittikhadul quburi a'yadan, menjadikan pada kubur-kubur tersebut hari-hari raya, peringatan-peringatan khusus. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, al-a'yad jamu'id, kata a'yad adalah jamak, bentuk jamak dari kata a'id. Wa huwa ma yatakarrar wa ya'ud, dan kata a'id berarti ma yatakarrar wa ya'ud, hal yang berulang dan kembali. Artinya ia berulang-ulang terjadinya. Ya, seperti hari raya. Hari raya setiap ada hari raya tahunan atau hari raya yang diperingati suatu hari diperingati setiap bulan atau setiap pekan dan semisalnya. Ya, ini disebut dengan a'yad. Ini disebut dengan ayat. Wa huwa yanqasimu ila qismain, dan ia terbagi menjadi tiga, menjadi dua. Yang pertama idun zamani, hari raya atau perayaan yang berkaitan dengan waktu. Artinya ia berulang setiap waktu tertentu. Ya, setiap waktu tertentu. Idul Ramadan wa Idul Adha, seperti Idul Ramadan artinya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang dibolehkan dalam syariat. Yang tidak dibolehkan, yang dilakukan oleh diada-adakan orang, banyak lagi. Ya, setiap bulan ada hari raya. Ada hari raya tertentu. Ya. Ini dimaksud dengan Id Zamani. Sedangkan yang kedua adalah Al-Qismu Tsani, Idul Makani, sebuah tempat yang mana orang datang ke sana berulang-ulang. Seperti hari raya juga, yang mana akan terjadi berkali-lagi, akan tapi ini berkaitan dengan tempat. Artinya, wahwal makan alladhi yujtama' fihi ala madari sana au ala madari usbu' au ala madari syar. Tempat yang mana orang akan berkumpul di sana setiap tahun atau hitungannya pekanan, per dua pekan, per 10 pekan dan semisalnya, au ala madari syahrin, hitungannya bulanan, setiap sebulan, setiap dua bulan, setiap empat bulan dan semisalnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan waktu. Jadi yang pertama berkaitan dengan waktu. Eid zaman ini berkaitan dengan waktu. Tidak peduli orangnya duduk di mana, orangnya lagi berada di mana, orangnya lagi. Pokoknya datang waktu tersebut, maka ia merayakan. Sedangkan yang kedua, Eid makani berkaitan dengan tempat. Artinya, setiap waktu tertentu, setiap waktu hari tertentu dalam setahun, atau setiap masuk hitungan waktu tertentu, 100 hari, 1000 hari, 9000 hari, atau misalnya, maka mereka akan mendatangi suatu tempat. Ini disebut dengan Id Makani. Ini yang disebut dengan Id Makani. Kata, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, yujtama' fihi al-ibadah, yang mana mereka menuju tempat tersebut untuk melakukan peribadatan. Melakukan peribadatan. Seperti sekarang banyak sebagian orang melakukan demikian. Setiap tanggal sekian menuju kubur si fulan. Setiap tanggal yang lainnya menuju kubur yang lainnya. Ya. Mereka menandai setiap tanggal segini waktunya ziarah dan beribadah di kubur sebulan, kemudian waktu tanggal yang lainnya waktu ziarah ibadah kubur yang lain. Dan hal ini telah dilarang pada kuburan semulia-mulia manusia, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Yang melarang siapa? Beliau sendiri. Wan Nabi SAW yaqul, kata Syekh Shalih Fauzan dalam Syarahnya, dan Nabi SAW sendiri, SAW sendiri telah bersabda, la taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Artinya merayakan khusus pada waktu tertentu. Ai maka yani maka ijtima haulahu, yaitu sebagai tempat untuk berkumpul di sekitarnya, wal uquf haulahu, untuk i'tikaf di sekitarnya, wa taraddud alaihi, serta bolak-balik ke sana. Ya. Oleh karena itu hal ini tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Seorang jikalau ia datang ke kota Madinah kebetulan dari safar, kemudian ia ingin berziarah kepada kubur Nabi SAW, silakan. Akan tapi menjadikannya sebagai tempat khusus dan waktu khusus setiap, misalnya setiap hari ia menziarahi kubur Nabi SAW pada jam sekian, atau setiap minggu, atau setiap bulan, tidak ada. Ya, tidak ada. Dan lebih buruk lagi kalau ia melakukan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini, yaitu berakon beribadah menjadikannya sebagai tempat ibadah khusus. Menjadikannya sebagai tempat ibadah khusus. Ya. Alhamdulillah sekarang orang masuk ya untuk melakukan salam langsung di ya dalam bentuk berjalan ya, masuk salam mengucapkan salam, sehingga tidak bisa menjadikan kubur beliau SAW sebagai tempat khusus untuk melakukan ibadah. Tidak bisa demikian. Dan juga ada penjaga-penjaganya yang tentunya melarang orang jikalau ia melakukan hal-hal yang lebih yang gulu. Kalau ingin beribadah khusus, ya, kalau ingin beribadah khusus, ada dekatnya, di dekat kubur Nabi SAW, di dekatnya akan, tapi bukan di kuburnya. Dan tujuannya juga bukan karena adanya kubur Nabi SAW, akan tapi karena tempat yang disebut sekarang dengan Raudhah. Karena sebagai Raudhah, bukan sebagai dekat dari kubur Nabi SAW, bukan. Ya. Kalau ingin beribadah, beribadah di sana. Ya. Ada keutamaan sebutkan dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sedangkan melakukan jadi kubur Nabi SAW, datang larangannya dari Nabi SAW sendiri. La taj'alu qabri 'idan. Kemudian beliau lanjutkan dengan kata-kata, beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan dengan kata-kata, wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni. Dan bersolawatlah kalian kepadaku di mana kalian berada, karena sungguhnya solawat kalian akan mencapai saya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam solawat. Artinya, jikalau seorang ingin bersolawat kepada Nabi SAW, tidak perlu khusus datang ke kuburannya. Tidak perlu khusus datang langsung ke sana. Di mana kita berada, di negara manapun, kalau kita ingin bersolawat, solawat. Ucapkan solawat. Sampai, wasallu alaihi haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Ya, maka tidak harus mendatanginya, mendatangi kubur Nabi SAW dalam tujuan apa? Tujuan bersolawat. Tidak demikian. Atau ya berkata atau menitip-nitip ke orang yang melakukan umroh atau haji, tolong sampaikan solawat kami kepada Nabi SAW. Lakukan saja di tempat kita sini. Bisa kita melakukannya. Ya. Perhatikan, ini adalah tentang kuburan semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia manusia. Nabi Muhammad SAW. Beliau melarang menjadikannya sebagai id, tempat berkumpul, tempat orang-orang untuk kembali ke sana menuju secara khusus. Maka apalagi selain beliau. Ya, apalagi selain beliau. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Falaisa lis-salati 'ala ar-rasul inda qabri khasiyah." Maka salawat kepada Rasul SAW pada kuburnya langsung tidaklah ada kekhususan tertentu. Bal salli alaihi fi ayyi makanin fil masyriqi aw fil maghribi. Bahkan bersalawatlah atas beliau di tempat manapun, baik di timur maupun di barat. Fi ayyi makanin salli ala rasul yablughu dzalik. Di tempat manapun kamu lakukan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan sampai pahalanya, atau akan sampai salawat tersebut, ya, akan sampai salawat tersebut kepada beliau. Tidak perlu, ya, dan akan kita dapatkan pahalanya. Tidak harus bersalawat langsung kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa tikraru ziyaratihi wal julus indahu min ittikhadhihi 'idat. Dan tindakan berulang-ulang menziarahinya serta duduk khusus di sana, min ittikhadhihi 'idan, termasuk menjadikannya sebagai 'id, hari raya, wa huwa ya'ulu ila syirk, dan ia dapat mencapai kepada atau mengarahkan kepada kesyirikan, membawa kepada kesyirikan. Fa'alul jahliyah yattakhiduna quburas salihin a'yadan yajtami'una hawlaha wa ya'kufuna indaha. Maka ahlul jahiliyah dahulu, mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh, baik orang yang benar-benar saleh atau orang-orang yang mereka anggap saleh meskipun belum tentu saleh. A'yadan, mereka jadikan sebagai hari-hari, tempat-tempat perayaan, sebagai tempat yang mana mereka tuju secara khusus untuk melakukan ibadah di sana pada waktu-waktu tertentu atau pada sepanjang waktu. Yajtami'una hawlaha wa yaqufuna indaha, mereka sengaja berkumpul di sana dan i'tikaf di sisinya. Kama huwa al'an hasirun inda qabri al-Badawi wa ghairihi, sebagaimana sekarang terjadi pada kuburan al-Badawi dan selainnya. Selainnya banyak. Banyak kuburan-kuburan dijadikan masjid, ya, sebuah masjid yang mana pusatnya adalah sebuah kuburan. Orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kuburan tersebut, dan masjid dibangun kenapa? Karena ada kuburan seorang saleh di sana. Ya'tihi zuwar min kulli makan, didatangi oleh orang-orang yang berziarah dari segala tempat. Yajlisun wa yansibun al-khiyam, mereka duduk. Mereka membuat kemah-kemah, tenda-tenda, tempat-tempat khusus yang mana mereka akan beriktikaf di sana, berdiam di sana. Wa yadhbahuna dzabaih wa yuqimuna al-ayyam, mereka menyembelih di sana dan tinggal berhari-hari sana. Inda qabil Badawi wa ghairi, baik di kuburan Al-Badawi atau selainnya. Ya. Baik di kuburan Al-Badawi atau selainnya. Ini jikalau tidak ada masjidnya. Artinya kuburan saya, mereka lalu membuat kemah-kemah, tinggal sana itikaf. Apalagi kalau dibangun masjid padanya. Karena ada sebuah kuburan fulan, seorang saleh, lalu dibangun masjid yang mana pusatnya adalah kuburan tersebut. Tentu ini lebih terlarang. Ya, lebih terlarang. Yang mana bahkan ini adalah, ya, kita telah jelaskan bahwasanya ini yang dilarang oleh Rasul, atau disebutkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ulaika qaum idza mata fihim rajul salih aw al 'abdu salih banaw 'ala qabrihi masjid. Mereka adalah kaum yang mana jikalau meninggal di kalangan mereka seorang laki-laki yang saleh, mereka bangun di atas kuburnya sebuah masjid, wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian diakhiri oleh kata oleh Rasulullah SAW dalam dengan katanya, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah buruk-buruk makhluk si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadha min dinil jahiliyah, itu masuk dari ajaran jahiliyah. Wa idza kana qabru Rasulullah manhiyan an al-ijtima' hawla wa taraddud alayhi fa kayfa bi qabri ghairi. Jika lalu kuburan Nabi SAW, kuburan Rasulullah SAW, yang mana ia adalah semulia-mulia manusia, dilarang dari berkumpul padanya dan juga menujunya secara khusus, kembali bolak-balik menujunya secara khusus. Fakaifa biqabri ghairi, maka apalagi dengan kuburan selainnya. Karena hadza wasilah min wasaili syirk, karena hal ini adalah hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ya, bahwasanya awalnya mungkin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, kemudian lama-lama mulai mengibadahinya secara khusus. Mengibadahinya secara khusus daripada atau sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Ini terjadi. Jangan dikatakan tidak akan terjadi. Tidak. Ini sudah terjadi. Walamma sa'a rajul an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an annahu nadra ayyan hara ibilan bibwana. Tatkala seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia telah bernazar untuk menyembelih unta di daerah Buwana, ismu maudhi, yaitu sebuah tempat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal kana fiha wasanu min awsanil jahiliyyah yu'bad? Apakah di sana ada berhala daripada berhala-berhala ahlul jahiliyah yang diibadahi? Tanya pertama kali Nabi SAW, apakah tempat itu ada berhala? Qalula, mereka berkata tidak, tidak demikian. Qala hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di sana ada id dari a'yadihim? Hari raya dari hari raya mereka. Biasa mereka melakukan perkumpulan khusus daerah tersebut pada waktu tertentu. Qalula, ya cidamu'una fihi, mana mereka berkumpul padanya. Qalula, mereka mengatakan tidak. Qala awfi binazrik. Kalau begitu, silahkan laksanakan nazarmu. Fa inna la wafa li nazrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku ibnu adam. Karena sungguhnya tidak ada, tidak boleh atau tidak boleh menunaikan nazar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bertanya kepadanya apakah kau bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala semisalnya. Karena Rasulullah SAW tahu dia telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak cukup dengan keberadaan ia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ia bernazar tidak akan melakukannya atau ia bernazarnya di mana nazar tidak dilakukan untuk syirikan. Akan tapi Rasulullah SAW juga bertanya, apakah di tempat tersebut ada berhala atau ada hari raya orang musyrik? Kenapa? Karena jika tersebut termasuk ada berhala atau ada hari raya orang musyrik mereka biasa lakukan, meskipun ia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang mengira ia menyembelih untuk berhala. Atau mengesankan bagi orang lain bahwasanya peribadatan yang dilakukan orang-orang musyrik di sana ada suatu hal yang benar. Meskipun ia sebenarnya melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang meskipun ia melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia memperhatikan bahwasanya perbuatannya tersebut bukanlah di tempat, ya, bukanlah di tempat yang mana terjadi padanya kesyirikan, ya. Hadis ini oleh Al-Imam atau Syekh Al-Imam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala diletakkan pada sebuah bab yang dijuluki bab la yuzbah lillahi makanya zuafi li ghairillah. Bab tentang tidak boleh menyembelih untuk Allah atau tidak melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana orang melakukan sembelihan untuk selain Allah padanya. Ya, meskipun ia melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka atau meskipun ia melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jika laut tempat tersebut dilakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dilakukan. Maka ia tidak melakukan penyembelihan tersebut karena bisa membuat orang mengira ia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hal ini selain-lain ibadah juga dikiaskan, tidak melakukan ibadah di tempat yang khusus, ya, dilakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid, dan syahid dari hadis ini adalah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana ada hari raya mereka? Aidun makani, apakah tempat tersebut ada suatu hari tuju secara khusus? Fadalla ala annahu yajuz la yajuzu ittikhad makan mukhassas lil ibadah. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menjadikan tempat yang khusus untuk sebuah ibadah illa ma khassasahu Allah wa rasuluhu. Kecuali apa yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak ada tempat-tempat khusus dalam ibadah, tidak ada tempat-tempat khusus yang mulia, tidak ada tempat-tempat khusus yang ada berkah padanya kecuali apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Selainnya tidak boleh. Ya. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Lihat kepada kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab fikih di mana dijelaskan masalah-masalah ibadah. Disebutkan juga situ tentang tempat-tempat yang utama, ya. Selain hal itu tidak boleh. Kal masajid wa masyarah haji wal umrah, seperti masjid-masjid yang mana memang khusus untuk melakukan ibadah. Atau masyarah haji wal umrah, tempat-tempat syiar-syiar haji dan umrah yang dijelaskan dalam hadis. Wa ba'daha fal ardu kulluha sawa, dan selainnya maka bumi seluruhnya sama. Tidak ada kekhususan suatu tempat tersendiri kecuali apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilan lil ardu masjidan mutahharan, dan telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Itu tanahnya, debunya sebagai alat bersuci, debunya sebagai alat bersuci. Artinya seorang bisa sholat di mana saja, ya, selama itu dibolehkan untuk tempat yang dibolehkan untuk sholat, ya, dibolehkan untuk sholat, bukan termasuk tempat yang dilarang untuk sholat, ya. Dan tidak ada tempat khusus untuk ibadah kecuali apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian masalah yang berikutnya, kita masuk pada masalah yang berikutnya, yaitu yang diberi judul taqarrubuhum ilallah bizabhi indal quburi. Tindakan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembelih di sisi kuburan. Ini masih terkait atau masih mirip dengan masalah yang sebelumnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, tapi ia lakukan di tempat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala atau di kuburan. Maka tindakan menyembelih di kuburan, kalau ia lakukan untuk kuburan tersebut, artinya ia menunjukkan sembelihan tersebut untuk kuburan tersebut seperti sebagai bentuk ibadah, makanya kesyirikan jelas. Ya, kesyirikan jelas. Sedangkan jika kalau tidak, ia menunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ia menyembelihnya di sisi kuburan khusus. Ya, sisi kuburan khusus, maka ia adalah suatu hal yang terlarang. Meskipun bukan syirik, akan tapi masih terlarang. Dan ia bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Al-Masalatul Rabi wa'asamadun, masalah ke-84, az-zabuhu indal kubur, menyembelih di sisi kuburan. Berkata Rasulullah SAW, hafizullah ta'ala, qala Allah ta'ala, fasalli rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara salat dengan antara nahar, menyembelih. Artinya apa? Sebagaimana salat ibadah, maka salat makanya an-nahar juga ibadah. Sebagaimana salat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula an-nahar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah ta'ala qul, katakanlah qul innani hadani rabbi, sungguhnya Rabbku telah memberi hidayah kepadaku, memberi petunjuk kepadaku, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman millata ibrahim hanifa, agama yang tegak, agama Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Perhatikan. Ini ibadah. Az-zabh ibadah. Menyembelih adalah sebuah ibadah. Tidak boleh tujukan berasalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk, ya, dalam konteks ibadah. Dalam konteks ibadah. Oleh karena itu, dalam menyembelih kita harus mengucapkan apa? Bismillah. Harus mengucapkan bismillah. Tidak mengucapkan bismillah, tidak boleh dimakan sembelihannya. Fadzabhu ibadatan lillah, maka sembelihan adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya mengucapkan bismillah, ya, ini selain menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus mengucapkan bismillah. Adapun jika kalau ia jelas telah menunjukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sembelihan untuk kuburan atau untuk jin atau untuk syaitan, meskipun ia mengatakan bismillah, maka tidak ada faedahnya, karena ia tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhu indal qubur, berarti kan di sini akan beliau akan mentafsir, menjelaskan tentang hukum menyembelih sisi kuburan. Wa dzabhu indal qubur, dan menyembelih sisi kuburan, idza kana ta'ziman laha fa hadza syirkun akbar. Jikalau dalam rangka mengagungkan atau menunjukkannya sebagai peribadatan kepada kuburan tersebut, saya menyembelih sebagai bentuk pengagungan kepada kubur tersebut atau kepada penghuni kubur tersebut atau kepada jin yang ada di sini, maka ia adalah syirkun akbar, syirik besar, syirik akbar. Wa idza kana ta'ziman lillah, sedangkan jikalau ia melakukannya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, saya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, saya baca bismillah dan saya menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin fa'alahu 'inda al-qabr yadhunnu annahu mashru', fa hadza bid'ah wa siya ila syirk. Akan tapi ia melakukannya di sisi sebuah kuburan yang mana ia menganggapnya suatu hal yang disyariatkan, maka kata beliau, kata Syekh Shalih bin Abdullah taala, fa hadza bid'ah. Maka ini adalah sebuah bid'ah wa wasilah ila syirk dan juga bisa membawa kepada kesyirikan. Fala yajuzu dzabhu indal qubur walau kana dza hatta walau kana dzabi la ya'taqidu fil qubur wa innama yadhbahu lillah. Maka tidak boleh seorang menyembelih di sisi kuburan bahkan jikalau ia tidak meyakini apapun tentang kuburan tersebut. Ia tidak meyakini apapun, kuburan tersebut adalah kuburan biasa. Ia tidak beribadah kepada kuburan tersebut. Tidak menganggap sebuah kuburan khusus. Tetap dilarang untuk menyembelih di sisi kuburan. Poin nama yadzbah lillah. Bahkan jikalau ia menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetap dilarang dilakukannya di sisi kuburan. Liannau idha'da dan nas azzabi indal qabur ala hadha ila ibadatiha min dunillah azza wa jalla. Karena jikalau manusia telah biasa menyembelih si kubur, maka ia menjadikannya, maka ia bisa membawa kepada peribadatan kepada kubur tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya seorang mungkin hanya menyembelih, ya, menyembelih sisi kubur. Menyembelih adalah sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, menyembelih azab adalah bagian dari ibadah. Maka sebagaimana ibadah lain tidak boleh dilakukan di sisi kubur karena dikhawatirkan membawa kepada kesyirikan, demikian pula zabah tidak boleh dilakukan di sisi kubur. Ya, tidak boleh dilakukan di sisi kubur. Dan hal ini bisa membawa peribadatan kepada kubur tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi awalnya ia hanya menyembelih, cuman kemudian sekarang sering lama-lama mulai muncul di hatinya, ya, syaitan mulai mengganggu hati, menggoda hatinya sehingga muncul pengagungan kepada kubur tersebut. Atau anggaplah syaitan tidak mengganggu, tidak menggoda hatinya karena ia seorang yang mengerti mungkin tentang ilmu, yang memiliki ilmu dan semisalnya. Syaitan mengganggu orang-orang yang melihatnya. Melihat ia menyembelih sebuah kuburan, maka mereka mengira bahwa saya kuburan tersebut memiliki kekhususan yang mana orang tersebut menyembelih untuknya. Lalu mulai mereka beribadah kepadanya. Ya. Alakul ini adalah suatu hal yang buat kesyirikan. Oleh karena itu dilarang. Ya, tadi kita telah jelaskan pada hadis yang sebelumnya, yang tadi pada bab sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya menyembelih pada suatu tempat yang terjadi kesyirikan saja tidak boleh, apalagi menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika dzabhul jinn liittiqai syarrihim aw lil'ilaj fa hadza syirkun billah. Demikian pula tindakan seorang menyembelih untuk jin dalam rangka persembahan untuk jin. Ya, liittiqai syarrihim aw lil'ilaj dalam rangka agar tidak diganggu atau dalam rangka menyembuhkan, fa hadza syirkun billah, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh pengobatan-pengobatan yang menggunakan, ya, dengan menggunakan memberikan persembahan kepada jin. Ya, potong ayam cemani, taruh di suatu tempat, atau bawa sayur-sayuran khusus persembahkan kepada jin, atau korbankan, ya, seekor sapi buang di laut untuk makanan jin dalam rangka persembahan agar mereka menyembuhkan penyakit kamu. Tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh seperti ini. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita menundukkan, ya, bentuk peribadatan, menunjukkan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin atau selainnya. Amma dzabhu lil aql aw dzabhu ikramil dhaif wa yadhkur alaihi sallallahu fa hadza la ba'sa bihi li'anna min al-'adat la min al-'ibadah. Adapun menyembelih dalam rangka makan atau menyembelih untuk memuliakan tamu, ya, artinya memuliakan tamu dengan, ya, memasak makanannya, ya. Bukan artinya saya sembelih untuk tamu tersebut, persembahan untuk tamu tersebut, tidak boleh, ya. Yang dimaksud adalah dzabhul ikram, memuliakan tamu adalah memuliakan tamu dengan memberikan makanan dagingnya. Wa yuzkaru alaihi ismullah, serta menyebutkan pada dan disebutkan pada ismullah ta'ala, fa hadza la ba'sa bihi. Maka tidak mengapa lian namanya adat lah minal ibadat. Karena itu maksudnya adat dan ibadat. Perhatikan, ya. Dalam hal-hal seperti ini, ya, dalam hal-hal zabah yang adat, yang dalam bentuk adat bukan ibadah, tetap haruslah sembelihannya dibaca bismillah dan ditujukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya kita ada tamu seorang yang mulia, kemudian kita sembelih. Perhatikan, bukan dalam rangka menyuguhkan makanan, akan tapi dalam rangka memberikan penghormatan, bentuk penghormatan kita adalah dengan menyembelih. Tidak boleh seperti ini. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Dan misalnya, ya seorang misalnya punya rumah baru, ya punya rumah baru, kemudian ia menyembelih dalam rangka penghormatan kepada misal penghuni rumah sebelumnya, jin-jin yang menghuni rumah tersebut, atau dalam rangka memberi penghormatan terhadap rumah tersebut, bukan dalam rangka menjamu orang karena bersyukur dia baru punya rumah baru, maka hal ini tidak boleh. Artinya bahkan dalam zabah yang adat tidak boleh ditujukan bentuk penyembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di sini ada harus dipisahkan antara bentuk penyembelihan dengan makan sembelihannya. Menghormati tamu dengan memberikan makanan hasil sembelihan tidak mengapa. Akan tetapi menghormati tamu dengan menyelenggarakan penyembelihan untuknya tetap tidak dibolehkan. Ya, tetap tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dengan menghormati tamu dengan diberikan penyembelihan kepadanya. Ya, adapun menghormati tamu dengan menyembelih dalam rangka memberikan makanan kepadanya, makanan yang baik, makanan daging yang baru, dan semisalnya, tidak mengapa. Amma dzabhul udhiyah wa dzabhul aqiqah, adapun sembelihan udhiyah wa dzabhul aqiqah, menyembelih dalam rangka aqiqah, wa dzabhul alladzi yuqsadu fihi al-ibadah, dan sembelihan-sembelihan lain yang ditujukan kepadanya ibadah, fa hadza ibadillah azza wa jalla, maka ini adalah bentuk peribadatan kepada Allah azza wa jalla, la yuzbahu makhluk ta'ziman lahu wa ta'ziman ibadah. Perhatikan di sini, tidak boleh menyembelih untuk makhluk dalam rangka pengagungan yang bentuknya ibadah. Ya, tadi kita sebutkan tadi, contoh yang tadi, ya, seorang tamu datang, ya, kita memuliakannya dengan menyembelih dalam rangka memberikan makanan yang baik kepadanya, bukan dalam rangka mengagungkan bentuk peribadatan, memberikan bentuk peribadatan pengagungan kepadanya, ya, bukan dalam rangka memberikan pengagungan dalam bentuk menyembelih kepadanya. Ini semisal seperti seorang yang menyembelih untuk berhala atau untuk patung jin, ya. Apakah ketika seorang menyembelih untuk berhala, berhalanya makan? Kan enggak. Berhala yang enggak makan. Tapi seorang sebut memuliakannya dengan bentuk apa? Saya memberikan harta yang paling berharga saya, kambing saya sembelih untuk berhala tersebut, ya. Maka ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Oleh karena itu perlu diperhatikan, ya. Bahkan dalam zabah yang adat, zabah yang bentuknya adat, tetap tidak boleh ada ta'zim ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada peribadatan persembahan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yuzbahu 'inda qabri makhluq li'anna hadza ya'ul ibadati. Tidak boleh menyembelih pada kuburan seorang makhluk karena ini membawa kepada peribadatannya. Ini pembahasan tentang masalah azabhu indal kubur, hukum menyembelih di kuburan. Jikalau yang ringkasannya adalah, jikalau ia menyembelih untuk kuburan tersebut dalam rangka beribadah kepada kuburan tersebut, maka ini syirik akbar. Jikalau ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, akan tapi ia menyembelih, ya, di sisi kuburan tersebut, maka ini adalah wasilah kepada syirik, suatu perantara penyebab kepada kesyirikan. Dan jikalau ia menyembelih selainnya di tempat-tempat yang boleh untuk hal-hal yang adat, ya, hal-hal yang adat, haruslah tetap tidak boleh ada padanya persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan tamu dengan memberikan daging dari sembelihan tersebut, ya. Ketika menyembelih berniat bahwasanya ketika saya menyembelih saya bisa memberikan kepadanya daging yang baru, yang bagus. Ketika seorang ingin bersyukur, ya, mendapat sebuah nikmat, ia berniat dengan menyembelih tersebut, ia bisa memberikan ya, kepada tangga-tangganya makanan yang baik. Ketika ada seorang yang mulia yang datang, maka ia menyembelih dalam rangka apa? Memuliakannya dengan memberikan makanan yang baik, bukan memuliakannya dengan bentuk penyembelihan tersebut. Bukan memuliakannya dengan bentuk penyembelihan tersebut. Allah Ta'ala ala wa'alam, insyaAllah kita cukupkan dulu sampai sini. Dan hal ini adalah hal yang penting dibahas, masalah penyembelihan, karena sering terjadi. Ya, sering terjadi, kita sering sekali, atau terjadi ada penyembelihan-penyembelihan, biasa kita melakukan penyembelihan, maka perlu diperhatikan bagaimana agar sembelihan-sembelihan tersebut tidak jatuh kepada syirik, dan agar sembelihan-sembelihan tersebut tidak terjadi padanya kesyirikan. Ya. Hukum asalnya sembilan-sembilan sebuah adalah suatu hal yang halal, akan tapi perlu diperhatikan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan ini. Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.